إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول في رحمني ورحمه الله بل كتاب نجد كان بأس الكتاب من كتاب الأربعين النووية يأتو كتاب سنو مبرهز حديث ينفى في كتاب مبات مغنائي مغوبه مغنكاره yaitu bagaimana syarat ini mewajibkan bagi kaum muslimin untuk berubah kemungkaran apabila dia melihat kemungkaran tersebut dan mengetahui terjadinya kemungkaran tersebut. Dan Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abi Sa'id Al-Khudri, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih." Barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya. "Fa illam yastati' fa bi lisanih." Maka apabila dia tidak mampu, maka dengan lisannya. "Fa illam yastati' fa bi qalbih." Maka apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Wazalika ad'aful iman. Wazalika ad'aful iman. Dan yang demikian adalah keimanan yang paling lemah. Kemudian kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Ain dalam syarahnya. Beliau berkata, "Qalu," dan berkata para ulama, "Wala yahtassu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkari bi ashabil wilayah." Dan tidaklah dikhususkan dalam perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar pada orang-orang yang memiliki kekuasaan saja. Bukan khusus bagi penguasa. "Qala bal dzalika tsabitun li ahadil muslimin." Bahkan perintah tersebut, kewajiban untuk memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar, tsabitun li ahadil muslimin, ia ditetapkan atau juga berlaku bagi individu-individu kaum muslimin. Semuanya harus melakukannya. Wajib untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. "Qala wa innama ya'muru وَيَنْهَى مَنْ كَانَ عَالِمًا بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَيَنْهَى عَنْهُ." Hanya saja dia memerintahkan dan melarang memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, yaitu orang yang mengetahui, memiliki ilmu tentang apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Artinya, ketika dia ingin melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dia harus dilandasi ilmu terlebih dahulu. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Jika dia memerintahkan suatu perkara yang dianggap ma'ruf, dia memang harus mengetahui dengan benar-benar bahwasanya itu adalah perkara yang ma'ruf, bahwasanya itu termasuk syariat Islam. Mengetahui bahwasanya itu adalah suatu perkara yang wajib misalnya, atau suatu perkara yang sunnah. Demikian pula ketika dia melarang dari kemungkaran, maka dia harus betul-betul yakin, ya, mengetahui atau paling tidak yaitu ghalabatul dhon, ada persangkaan yang kuat dari apa yang dia ingat bahwasannya itu suatu perkara yang haram, suatu perkara yang mungkar, maka dia mengingkarinya. Jadi di sini dipersyaratkan bagi seorang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, bahwasanya dia mengetahui tentang apa yang dia perintahkan memang betul-betul suatu yang ma'ruf, dan apa yang dia larang betul-betul suatu yang mungkar. Jangan kemudian dia memerintahkan kepada suatu perkara yang ma'ruf yang dia tidak memiliki ilmu tentangnya, dia hanya berlandaskan istihsanat saja, itu anggapan baik saja, ini sepertinya bagus, sepertinya baik, sepertinya bagian dari agama, sepertinya wajib, sepertinya hanya berdasarkan ya, yaitu pandangannya semata. Ya. Demikian pula dari perkara yang mungkar, dia melarang dari kemungkaran yang betul-betul dia ketahui bahwasanya syariat melarangnya, syariat mengharamkannya. Bukan kemudian ketika dia melihat sesuatu dia mengingkari, padahal itu bukan termasuk sesuatu yang dilarang dalam agama Islam. Jadi harus dia berdasarkan ilmu ketika melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Qala fa in kana min al-umuri dhahirah, maka apabila perkara yang dia perintahkan atau perkara yang dia larang adalah termasuk perkara-perkara yang jelas, yaitu jelas diwajibkan misalnya, maka diperintahkan, atau kemudian jelas haramnya maka dilarang, maka apabila yang seperti ini keadaannya, akan diberikan contohnya, yaitu seperti perkara apa? Mithlus sholat, seperti sholat. Sholat lima waktu jelas. Seluruh kaum muslimin, tidak perlu seorang alim, tidak perlu seorang ulama mengetahui tentang kewajibannya. Shaum dan juga puasa, itu puasa Ramadan. Semua orang tahu tentang kewajibannya. Wazina, dan tentang perkara zina. Kaum muslimin semuanya tahu bahwa tidak boleh berzina. Ya. Tahu tentang keharamannya, wa syurbul khamar, dan juga minum khamar, ini juga ma'ruf, perkara yang zahir, perkara yang jelas bahwa itu adalah sesuatu yang haram. Wa nahu dzalika, dan yang selainnya, yang semisal dengannya, yang diketahui dengan jelas bahwa itu halal, wajib atau kemudian haram, seperti mencuri, rampok, membunuh, jelas perkara yang haram. Qala fa kullu al-muslimina ulama, fa kullu al-muslimina ulama biha, maka seluruh kaum muslimin ini adalah orang-orang yang berilmu tentangnya, yaitu berilmu tentang kewajibannya atau keharamannya, ya. Tidak ada yang tidak tahu, ini jelas seluruh kaum muslimin mengetahuinya. Qala wa in kana min daqa'iqil af'ali wal aqwali وما يتعلق بالاجتهاد ولم يكن العوام فيه مدخل فليس لهم إنكار. Akan tetapi apabila perkaranya dalam urusan-urusan yang mendetail dari perbuatan ataupun perkataan-perkataan, bukan perkara yang zahir, وما يتعلق بالاجتهاد dan yang berkaitan dengan permasalahan ijtihad. Walam yakun al-awami fihi madkhal, dan tidak ada jalan masuk bagi orang-orang awam padanya, yaitu tidak bisa mengetahui, tidak bisa mengerti kecuali dengan bertanya kepada para ulama. Falaisa lahum inkaruhu, maka mereka tidak boleh mengingkarinya. Ketika mereka tidak tahu ini perkara yang mungkar ataukah bukan, ya, tidak boleh kemudian dia mengingkarinya. Ya tadi harus didasarkan dengan ilmu, ya, dalam perkara-perkara yang begitu mendetail, perkara jual beli misalnya. Itu banyak jenis jual beli yang kemudian harus dilihat kepada rincian-rinciannya dari jual beli tersebut. Apakah jual beli tersebut diperbolehkan ataukah tidak diperbolehkan? Kalau tidak diperbolehkan, masuk kategori yang mana sehingga tidak diperbolehkan? Ya. Apakah karena riba ataukah karena ghoror, ya, termasuk perjudian atau yang lainnya? Maka yang seperti ini orang awam tidak mengingkarinya, tidak boleh mengingkarinya. Bal dzalika lil ulama, bahkan yang seperti itu adalah, ya, haknya para ulama. Itu apabila melihat sesuatu yang meragukan ini halal atau haram, kok dilakukan oleh teman saya, kok dilakukan oleh saudara saya, ya dia tidak langsung mengingkari, tapi apa, tanyakan dulu kepada ulama. Itu maksudnya. Walaupun kemudian ulama yang harus turun sendiri, ya, tidak, ya tanyakan apakah itu perkara yang ma'ruf yang diperbolehkan atau justru perkara yang mungkar. Ditanyakan apabila ada yang diragukan tentang suatu perkara. Demikian pula para thalabatul ilm, orang yang sudah menuntut ilmu, sudah mengetahui sedikit dari syariat Islam ini, yang sudah mengaji lah, ya, sudah mengetahui tentang halal dan haram sedikit banyaknya, ya, sudah mengetahui bahwasanya suatu perkara ini haram, jimat misalnya, atau kemudian, ya, bertatoyur misalnya dalam perkara akidah. Orang-orang awam tidak mengetahuinya, tapi bagi dia adalah ulama tentang hal tersebut. Ulama itu artinya apa? Mengetahuinya, alim, alim. Ulama itu jamak dari alim, yaitu memiliki ilmu, mengetahui, ya. Maka dalam kategori ini dia sudah mengetahui perkara tersebut, berarti dia mengingkari. Cuman kemudian mengatakan ini awam, saya awam, saya termasuk awam, ya. Ini perkara yang mendetail, walaupun saya tahu haramnya, ini buat ulama saja, bukan seperti itu. Dalam kategori ini dia sudah menuntut ilmu, dia sudah mengetahui halnya, tapi ya mengingkarinya. Jangan tunggu ulama datang ke sini pas ada orang masyayikh misalnya, dia sudah mengingkari. Tidak. Tapi apa? Tapi ya dia terkategorikan sebagai ulama dalam hal tersebut, mengetahui, artinya mengetahui tentang perkara tersebut itulah suatu perkara yang haram dengan yakin. Ya, dia sudah pernah mempelajarinya. Maka ya, dia mengingkarinya. Dia mengingkarinya. Intinya apa yang dia ketahui itu haram dia ingkari, apa yang dia tidak ketahui dia ragukan, ya, walaupun dia mengingkarinya dalam hati ini sepertinya haram misalnya, tapi dia tidak yakin, dia tidak, yaitu memiliki ilmu sebelumnya, jangan dia ingkari. Itu yang dia dimaksud. Walaupun mungkin untuk ditanyakan tidak mengapa, boleh dia yang seperti ini. Qala wal ulama innama yunkiruna ma ajma'a alaihi, dan ulama mereka itu hanya mengingkari perkara yang diijma', disepakati saja. Artinya para ulama itu ini belum satu pendapat, kemudian mereka mengatakan sebagai para ulama, ya, mengatakan bahwasanya yang diingkari adalah perkara yang disepakati saja, ini haram, sepakat semua ulama. Ini yang boleh diingkari. Qala amal mukhtalafu fihi fala inkara fihi. Adapun dalam perkara yang diperselisihkan halal dan haramnya, ya, maka tidak ada pengingkaran terhadapnya. Ya. Diperselisihkan apakah ini mungkar ataukah bukan mungkar, atau justru mubah. Dan antara para ulama saja ada perselisihan. Maka dalam perkara seperti ini tidak ada pengingkaran padanya, tidak ada pengingkaran padanya. Qala li'anna 'ala ahadi al-madhhabaini anna kullu mujtahidin musibun. Karena dalam salah satu pendapat, ya, salah satu dari dua madhab, dua pendapat yang ada di antara para ulama, bahwasanya ini pendapat yang sebagian para ulama, bahwasanya semua mujtahid, semua orang yang berijtihad itu benar. Ya. Artinya seorang ulama ketika memutuskan dalam suatu permasalahan ini halal. Ya. Kemudian ada yang ulama yang lain yang menyelisihinya dalam perkara tersebut, khilaf ada khilaf. Kemudian mengatakan ini haram, ulama yang lainnya. Ya. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ini menurut salah satu pendapat. Selama dia mujtahid memang berhak untuk berijtihad, dua-duanya benar. Yang ini benar, yang itu benar, tidak ada yang salah. Ya. Ini menurut salah satu pendapat. Karena ini benar dan itu benar, maka apa? Jangan diingkari. Ya. Sama-sama perkara yang bukan mungkar. Yang mengatakan halal, kemudian dia melakukannya bukan mungkar. Yang mengatakan haram, kemudian dia meninggalkannya juga bukan mungkar. Ini bukan mungkar, ini bukan mungkar. Tidak perlu kemudian saling mengingkari karena bukan mungkar. Ini menurut salah satu pendapat. Qala wa huwa al-mukhtar wa inda katsirin min al-muhaqqiqin. Dan dia adalah pendapat yang terpilih. Bahwasanya semua orang yang mujtahid itu adalah benar. Ini yang terpilih dia di kalangan banyak dari kalangan muhaqqiqin, para peneliti dalam bidang-bidang ilmu. Qala wa 'ala al-madhhab al-akhar annal musibah wahidun. Dan dalam pendapat yang lain, mazhab yang lainnya, bahwasanya yang benar itu satu, wal mukhti'u ghairu muta'ayyin lana. Dan orang yang bersalah, ya orang yang salah dalam pendapatnya, dalam perselisihan tersebut, ghairu muta'ayyin, artinya tidak bisa kita mengetahui dengan ta'yin bahwasanya fulan yang salah. Permasalahannya khilaf, ya. Tidak bisa kita mengatakan yang ini ketika ada perselisihan pendapat yang ini mengatakan halal dari kalam para ulama, yang ini mengatakan haram, ada yang mengatakan sunnah. Ya. Tidak bisa kita mengatakan yang mengatakan ini haram dan yang mengatakan ini sunnah, dia pasti salah. Ya. Tidak bisa seperti itu. Yang benar adalah wajib, yang lainnya salah. Tidak bisa seperti itu dalam perkara khilaf. Ghairu muta'ayyin, kita enggak tahu mana yang salah, ya. Tapi kita bisa meyakini atau bisa merujukkan salah satu pendapat. Menurut saya yang benar ini, ya. Ini yang benar. Menurut saya yang benar cuma satu. Kemudian semuanya benar. Tapi kemudian untuk mengatakan fulan atau yang kemudian pendapat yang kedua dan ketiga salah, saya juga tidak bisa mengatakannya. Tapi menurut saya kuat ini. Berdasarkan dalilnya, ya. Seperti itu. Ya, itu untuk memastikan bahwasanya itu salah, itu tidak bisa. Untuk memastikan bahwasanya itu tidak sesuai dengan hukum Allah, itu tidak bisa, ya. Namun untuk mengatakan bahwasanya mazhab ini keliru misalnya, karena begini. Bisa jadi yang seperti itu. Tapi untuk memastikan bahwa itu tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan al-haq, maka tidak bisa. Qala wal ismu mawdu'un anhu. Dan dosa itu mawdu'un anhu, yaitu diletakkan, artinya tidak ada dosa baginya, bagi mujtahid yang bersalah. Ya. Yaitu kita mengetahui idza syahada al-hakim, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syahada al-hakim fa asaba falahu ajran, وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ. Apabila seorang hakim itu berijtihad dalam hukumnya, ya termasuk dalamnya adalah ulama, seorang alim yang menetapkan suatu pendapat tertentu, kemudian berijtihad fa'asab, kemudian dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan dua pahala. Ya. Adapun yang salah mendapatkan satu pahala. Ya, satu pahala. Bukan mendapatkan dosa, justru apa? Mendapatkan pahala. Selama dia adalah seorang yang berijtihad, seorang yang betul-betul memiliki ahli ijtihad. Dan ahli ijtihad ini tidak gampang. Ya. Butuh untuk mengetahui tentang yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengetahui mananya, mengetahui mana hadis yang sahih, hasan, mana yang maudhu, mana yang dhaif. Banyak syaratnya dari seorang mujtahid. Ya. Selama dia adalah seorang yang mujtahid, maka kemudian ketika dia bersalah tidak ada dosa padanya. Ya, jangan dikiaskan pada kita. Kita mengatakan suatu pendapat sedangkan kita bukan mujtahid, tidak ada seorang ulama yang kita panuti, kita berdosa, bukan mujtahid, ya, bukan mujtahid. Ya, ini pembicaraan tentang ahlul ijtihad, tidak ada dosa padanya, tidak ada dosa padanya. Qala lakin in nadabahu ala jihatin nasihat, akan tetapi apabila dia mengajaknya, mendakwahinya, yaitu orang yang berada satu pendapat, mengajak dan kemudian berdiskusi dengan yang lainnya, menjihadin nasihat dari sisi sebagai bentuk nasihat, lil khuruj minal khilaf, agar keluar dari khilaf, terus supaya tidak ada perselisihan, ya, kita duduk diskusi, mendiskusikannya secara ilmiah, ajukan dalilnya dari masing-masing pihak, ya, mana yang kemudian benar, ya, dalam permasalahan khilaf ini. Fahuwa hasan, maka yang seperti ini hasanun, bagus, mandubun ila fi'lihi diriftin, disenami untuk melakukannya dengan rifq, yaitu dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut. Ya, ini maksudnya ini berbicara tentang mazhab yang pertama, yaitu yang tidak perlu mengingkari dalam permasalahan yang dikhilafkan, ya, dalam perkara yang dikhilafkan. Ini mazhab yang pertama yang dibangun di atas pendapat bahwasanya semua orang yang berijtihad benar, walaupun yang sebetulnya benar, yang sebenarnya yaitu apa? Bahwasanya benar adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya benar hanya satu saja, ya, yang benar hanya satu saja. Baik. Sedangkan yang lainnya pada hukum Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dia salah, cuma kita tidak mengetahuinya siapa yang salah. Ya, yang benar. Itu pendapat yang benar, wallahu alam bisawab. Bahwasanya benar hanyalah satu pendapat saja, bukan semua pendapat benar. Ya. Maka tidak mengapa untuk kemudian dalam permasalahan khilaf yaitu saling berdiskusi seperti yang disebutkan oleh Ibn Taqiyyah kali ini. Kecuali dalam permasalahan-permasalahan yang memang dalilnya sangat-sangat lemah, misalnya, atau sisi pendalilannya sangat-sangat lemah, seperti sebagian dari kalangan atau mazhab Hanafiyah. Contohnya dari pendapat yang lemah dari kalangan Al-Hanafiyah ini banyak sebetulnya. Cuma yang saya ingat itu bahwa seorang perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini batil, pendapat yang batil. Ya. Sangat lemah. Maka yang seperti ini diingkari. Walaupun kemudian ada dari kalangan ulama yang mujtahid yang mengatakannya. Ya. Tetap mengingat dalam permasalahan seperti ini. Itu permasalahan yang seperti apa? Yang menyelisihi nas, yang menyelisihi dalil yang jelas, mengatakan la nikaha illa bi wali, tidak ada pernikahan kecuali dengan wali, harus ada wali buat perempuannya. Ya. Ini ulama, ada dari kalangan ulama Hanafi yang mengatakan tidak apa-apa kemudian seorang perempuan mengatakan saya menikahkan diri saya kepada kau, tidak perlu dengan wali. Yang seperti ini diingkari, kenapa? karena khilafnya bukan khilaf yang muktabar, bukan khilaf yang teranggap, karena khilafnya fi muqabilin nas. Khilaf ada perselisihan pendapat, tapi yang ini ada dalilnya, yang ini dalilnya tidak ada atau dhaif atau sisi pendalilannya sangat lemah, sisi pendalilannya sangat lemah. Yaitu tentang permasalahan gambar sajalah. Ada khilaf sebenarnya dalam permasalahan seperti itu, kita tidak mengingkari ya. Tapi kemudian dalilnya mereka sangat lemah. Qiyas fi muqabilin nas, ayat nas ya. Mengkiaskan, sedangkan yang sini punya nas, dalil yang jelas. Kalau pertanyaan seperti ini tetap kita mengingkari, tidak perlu mengatakan tidak ada khilaf ya. Tidak perlu mengingkari, tetap diingkari dalam permasalahan-permasalahan yang dalilnya lemah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam permasalahan khilaf pun dirinci apakah khilafnya muktabar atau tidak. Kalau tidak muktabar ya jelas kita mengingkari pendapat-pendapat yang merupakan zallatul ulama, ketergelincirannya para ulama. Ini ada ketergelinciran para ulama. Para ulama bukan tidak bisa tergelincir. Para ulama bukan kemudian tidak bisa salah menyelisihi dalil, tidak bisa. Atau bukannya tidak mungkin. Maksudnya para ulama atau diantara para ulama yang ada yang menyelisihi dalil yang jelas, menyelisihi nas. Ya. Walaupun kita berhusnudzon, mereka tidak melakukannya dengan sengaja. Jadi belum sampai dalil kepada mereka seperti ulama para atau para ulama al-Hanafiyah. Banyak dalil yang belum sampai kepada mereka karena mereka termasuk mazhab yang paling awal, belum dibukukan apa? Kitab-kitab hadis. Belum dibukukan kitab-kitab hadis. Mereka melakukannya bukan karena sengaja ya, menyelisih nas bukan. Bukan maksudnya untuk menyelisih nas, tapi karena belum sampai kepada mereka hujjah, belum sampai kepada mereka dalil. Dan mereka berijtihad sesuai dengan apa yang diketahuinya. Karena para ulama al-Hanafiyah ini tidak mendapatkan atau tidak yaitu sampai kepada mereka banyak hadis, maka mereka karena tidak ada hadis, tidak ada nas, qiyas. Kemudian qiyas lagi. Pada banyak permasalahan qiyas yang dipakai. Qiyas ya. Mengqiyaskan dengan permasalahan yang ada dalilnya. Namun dalam perkara-perkara yang dalilnya sama-sama kuat, yang ini punya dalilnya, yang ini punya dalilnya, yang kemudian untuk kita yang merajihkannya pun juga sulit, harus betul-betul meneliti kemudian baru mengetahui. Sepertinya saya condong kepada pendapat ini. Yang seperti ini tidak ada pengingkaran padanya. Misalnya masalah apa setelah ruku yaitu pas ketika ijtihad lah, bahwa kemudian bersedekah atau tak irsal, sangat rinci sekali permasalahannya. Bisa jadi yang benar ini, bisa jadi yang betul yang itu. Masing-masing memiliki dalilnya. Tidak ada pengingkaran dalam permasalahan yang seperti ini. Qala al-Imam Ibnu Daqiqalain, qala Syekh Muhyiddin rahimahullah, berkata Syekh Muhyiddin rahimahullah, wa'alamana bab al-amri fil ma'rufi wa'an-nahyi 'anil munkari fadhayya'a aktsaruhu. Min azmani mutatawilah. فقد ضيع أكثره من أزمان متطاولة. Dan ketahuilah bahwasanya perkara al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar ini telah diabaikan sebagian besarnya dari zaman-zaman yang terdahulu. Pada zamannya Leon yang disebutkan oleh Imam Ibnu Daqiqalain, yaitu Syekh Muhyiddin, Allah alam siapa yang dimaksud. sudah hilang sejak zaman yang lama, atau sebagian besar yang sudah banyak yang hilang, sudah banyak diabaikan dari zaman yang lama, ya, dari zaman-zaman yang terdahulu. Qala wa lam yabqa minhu fi hadhihi al-azman illa rusumun qalilatun jiddan. Dan tidaklah tersisa pada zaman-zaman yang sekarang ini kecuali bentuk-bentuk yang sedikit sekali, bentuk-bentuk pengingkaran alam rubil ma'ruf wa nahyan munkar yang sedikit sekali, misalnya di mimbar Jumat, di khutbah Id, di ta'lim-ta'lim, ya. Ya. Kemudian banyak jenis pengingkaran-pengingkaran yang ditinggalkan, bentuk-bentuk pengingkaran-pengingkaran yang seharusnya diingkari namun ditinggalkan sejak zaman terdahulu, ya, sudah ditinggalkan sampai zamannya beliau di sini, ya, sudah banyak yang ditinggalkan dan hanya sangat sedikit yang ditegakkan, apalagi zaman kita sekarang ini sangat sedikit sekali. Kita mohon maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan diri kita dalam bab ini, dan kita berusaha untuk membenahi diri kita tentu saja untuk mulai menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, dan berusaha untuk terus-menerus memperbaiki diri dalam bab ini. Qala wa huwa babun 'azimun bihi qawamul amri wa malakuhu. Dan sebetulnya al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar adalah suatu bab yang besar, suatu perkara yang besar yang dengannya akan lurus perkara agama ini, dan juga akan dapat dikendalikan, ya, akan dapat dikendalikan. Kalau izaka surah al-khabas amma al-iqabu as-salihu wa-talih amma al-iqabu as-saliha wa-talih. Apabila semakin banyak keburukan dalam para tidak ada yang mengingkarinya, amal iqabu as-salih wa talih, maka hukuman yang dijatuhkan akan menjadi umum menimpa orang yang saleh ataupun orang yang saleh. Apabila orang yang saleh tidak menasihat yang saleh, orang yang mengetahui tentang kemungkaran tidak mengingkari kemungkaran orang yang melakukan kemungkaran, maka iqab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala azab, dan bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau musibah itu diturunkan secara umum merata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khassah." Ya. Takutlah kalian dari suatu fitnah, yaitu cobaan, musibah, bencana yang tidak menimpa orang yang zalim di antara kalian saja. Itulah kata kita, tidak ada al-amru bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Qala wa idh lam ya'khudhu 'ala yadi adh-dhalim, maka apabila mereka tidak mengambil tangan orang yang berbuat zalim, yaitu menasihatinya, mencegah kemungkarannya, jangan sampai dia kemudian melakukan kemungkaran tadi, au syaja'anya ummahumullahu bi'adzabin, maka hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab kepada mereka dengan merata, menimpa semua orang yang ada di situ. Seperti bencana alam yang kita lihat belakangan ini, ya, yang meninggal bukan orang yang bermaksiat semata, orang yang soleh pun meninggal terkena dengan efek dari dosa orang-orang yang berbuat kemungkaran dalam keadaan dia tidak mengingkarinya, dalam keadaan tidak ada yang mengingkarinya, tidak ada yang menegakkan kewajiban yang merupakan kewajiban fardhu kifayah ini, al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Namun apabila kewajiban yang fardhu kifayah ini masih ditegakkan, ini yang kemudian akan mencegah azab Allah, mencegah suatu musibah datang dan menimpa suatu daerah, suatu negara, suatu kampung, suatu kota. Maka ini kembali menjadi teguran bagi kita, bangsa Indonesia secara keumuman, Sampai kita banyak sudah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditimpakannya azab tersebut, bisa jadi itu juga dikarenakan lemahnya kita dalam perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Di mana banyak kemungkaran yang sudah tersebar di bangsa Indonesia ini, ya, semoga Allah merahmati bangsa ini, ya, namun kemudian orang-orang yang mengetahuinya diam, tidak mau bergerak, tidak mau mendakwahkan, ya, tidak mau mencari cara bagaimana kemudian menyebarkan perkara-perkara yang ma'ruf dan kemudian menyebarkan pula larangan dari perkara-perkara yang mungkar dalam keadaan mereka mampu. قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى برفرمان فليحذر الذين يخافون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور آية 63. Maka hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintahnya, Allah alam bahwa kita kembali kepada Allah atau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti yang menyelisih syariat, ya, berhati-hatilah antusibahum fitnatun, maksudnya mereka akan ditimpa fitnah, au yusibahum azabun alim, atau bahwasanya mereka akan ditimpa azab yang pedih. Qala fayam bagi li talibil akhirati, maka yang sepantasnya bagi orang yang menginginkan negeri akhirat, wasa'i fi tahsili ridallah azza wa jalla, dan seorang yang berusaha untuk mendapatkan ridha Allah azza wa jalla, an ya'tiya bi hadzal bab, bahwasanya dia memperhatikan perkara ini, al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ditegakkan dan diperhatikan. Qala fa inna naf'ahu 'azimun, karena kemanfaatannya sangat besar. La siyama wa qad dhahaba mu'dhamuhu, apalagi memang sudah hilang sebagian besar dari perkara ini, yaitu perkara al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ini sudah banyak yang hilang apabila dibandingkan dengan kaum salaf. Kita lihat kaum salaf ketika dalam hadis kita ini saja, bagaimana kemudian sababul urudnya, atau kemudian bagaimana kisah yang dialami oleh perawinya yaitu Abu Sa'id al-Khudri, di mana di situ apa ada orang yang kemudian mengingkari kemungkaran amir penguasa, kemudian menyebutkan as-salatu qabla al-khutbah, salat sebelum khutbah wahai amir, ini di kalangan para salaf, tidak segan-segan, tidak kemudian merasa yaitu gentar, merasa takut, walaupun tentu saja mereka juga lebih tahu bagaimana cara menasihati dengan rib, dengan kelemah lembutan. Nah, ini akan disampaikan pula oleh Al-Imam Ibnu Baqi Talai tentang orang yang memerintahkan kepada perkara yang ma'ruf dan larang dari munkar, hendaknya melakukan dengan kelemah lembutan, walaupun tidak takut tapi tetap melakukannya dengan cara yang benar, cara yang sopan, cara yang lemah lembut. Menerapkan syariat dengan utuh. Amru bil ma'rufnya jalan, ribnya juga jalan, lemah lembutnya juga jalan. Jadi artinya, yang sampai kemudian seorang hanya menegakkan al-amru bil ma'ruf saja, kemudian melarang orang-orang lain atau kemudian melakukan perkara-perkara yang sebelumnya tidak boleh dilakukan seperti sweeping, merusak, kemudian juga menghancurkan kemungkaran-kemungkaran tersebut, tempat-tempat kemungkaran, tidak memperhatikan syarat yang lainnya yang memerintahkan untuk mengingkari kemungkaran dengan rif, dengan kelemah lembutan, dan juga syarat yang kemudian mengharuskan para rakyat untuk tidak melangkahi kewenangan dari penguasanya. Ini bukan kemudian cara mengingkari kemungkaran yang benar. Dalam satu ungkapan, Man angkara munkaran bima huwa angkar. Ya, barang siapa mengingkari kemungkaran dengan yang lebih mungkar, ya, seperti orang yang membersihkan suatu tempat atau suatu baju atau apa gitu, kemudian apa namanya dengan sesuatu yang najis, dengan sesuatu yang najis, dengan air yang najis, dengan air yaitu seni misalnya, ya, seperti itu, ingin menghilangkan suatu kotoran tapi dengan najis, dalam perkara yang najis, mengingkari kemungkaran dengan suatu perkara yang mungkar juga, mengingkari kemungkaran dengan perkara yang benar, ya, dengan cara yang ma'ruf, mengingkari kemungkaran bukan dengan cara yang mungkar, tapi mengingkari kemungkaran dengan cara yang ma'ruf. Baik. Qala wa la yahabanna man yunkiru alaihi lirtifa'i martabatihi. Dan jangan sampai dia merasa segan kepada orang yang dia ingkari, dikarenakan orang yang diingkari tadi derajatnya tinggi, pangkatnya atau kemudian jabatannya tinggi. Ya, jangan sampai merasa segan. Karena Allah Taala qala, karena Allah Taala berkata, wala yansurannallaha wala yansurannallahu man yansuruh. Surat Al-Hajj ayat ke 40. Niscaya Allah Subhanahu wa Taala akan menolong orang yang menolong Allah. Yang ingin menegakkan agama Allah, bukankah kemudian menolong Allah yaitu menolong agamanya? Maka pasti orang yang ingin menegakkan agama Allah, ingin mencari kemungkaran yang ada, menyebarkan perkara-perkara yang ma'ruf, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Taala. Lalu kenapa harus segan kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, memiliki harta? Baik. Qala wa alaman al-ajra ala qadrin nasab. Dan ketahuilah bahwasannya pahala itu sesuai dengan kadar lelahnya dia, dengan sesuai dengan kadar kesulitan yang dihadapinya, ya, sesuai kadar resiko yang akan dihadapinya, ya. Semua itu akan diperhitungkan dalam hal pahala dia besar atau kecilnya. Maka mengingkari kemungkaran pun seperti itu. Apabila kemudian besar resikonya, atau kemudian dia akan dihajar misalnya, akan ditinggalkan misalnya, dan sebagainya, itu paling besar, ya, daripada sekedar mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh anak kecil misalnya, yang tidak akan menghajar dia, tidak akan memberikan maksud padanya. Ya. Maka apa'ala jiru ala qadri nasab, yang namanya pahala itu sesuai dengan kadar kelelahan yang dihadapinya. Qala wa la yatrukuhu aydhan li sadaqatihi wa mawadithihi. Dan juga jangan meninggalkan orang yang diingkari, yang harus diingkari kemungkarannya, karena pertemanan atau kemudian ada rasa cinta kekerabatan misalnya, ya, ataupun kemudian suami istri bahkan, atau anak kepada bapaknya, atau bapak kepada anaknya, ada kecintaan dan kemudian tidak mengingkari kemungkaran. Qala fa inna tasdiq fa inna sadiqa lil insan. Allah alam disini sebenarnya tidak rata, ya, Allah alam. Fa inna sadiqa lil insan huwa alladhi yas'a fi imarati akhiratihi. Karena seorang yang merupakan teman dari orang lain, yaitu orang yang kemudian berusaha untuk memakmurkan akhiratnya dia. Pemerintahan para ma'ruf, ayat ta'lim, ayat ta'awun, ayat segala macam. Ini apa namanya, memakmurkan apa, akhiratnya dia. Ini menjadikan akhirat-akhirat yang baik, ya. Tempat kembali yang baik. Kalau dia masuk dalam al-jannah, jannah yang tinggi. Wa in adda dzalika ila nafsi fi dunyahu. Walaupun kemudian ketika dia memerintahkan hal tersebut, ya, itu akan kemudian menjadikan dia terkurangi dalam hal dunianya. Yang namanya ta'awun misalnya, ya, butuh harta, butuh kemudian tenaga, mengurangi jatah dunianya. Ya, soalnya tenaganya bisa dipakai untuk kerja, tenaganya bisa dipakai untuk itu, yang lainnya sebagai macam, waktunya bisa dipakai untuk keluarga, ya, hartanya bisa dipakai untuk makan, jajan, dan sebagainya, mengurangi dunianya, ya. Tapi apa, tetap diperintahkan yang seperti ini, inilah yang dinamakan pertemanan yang sejati, ya. Qala wa aduhu man yas'a fi dhahabi akhiratihi aw nafsiha wa in hasala bi sababihi naf'un fi dunyahu. dan yang merupakan musuh yang sebetulnya bagi seorang, yaitu orang yang berusaha untuk menghilangkan akhiratnya atau kemudian mengurangi akhiratnya, kadar akhiratnya dikurangi. Wa in hasala bisababihi naf'an fi dunyahu, walaupun kemudian dengannya dihasilkan kemanfaatan dalam hal dunianya, yaitu apa, memerintahkan untuk mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Ini adalah musuh yang sebetulnya. Nasihat yang begitu mendalam dari Syekh Muhyiddin, mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu alaihi wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.